tambah pusing. Kenapa? Jadi bingung, tambah bingung. Kenapa? Kekasihku, hai serupa sama manisnya. Kekasihku, hai manjanya sama cantiknya. Gara-gara cinta, cinta-cinta kembar. Gara-gara cinta, cinta-cinta kembar. Gara-gara cinta. Jangan sampai kalian salah mata, terkicuh karena kembarnya. Hati-hatilah dikala bercinta, salah alamatkan celaka. Saudara, cintanya gadis kembar dua. Shalala, shalala, aku bahagia. Ya ya ya ya, aku bahagia. Ya ya ya ya, aku bahagia. Pusing, kenapa? Jadi bingung, tambah bingung. Kenapa? Kekasihku, hai serupa sama manisnya. Kekasihku, hai manjanya sama cantiknya. Gara-gara cinta, cinta-cinta kembar. Gara-gara cinta, cinta-cinta kembar. Gara-gara cinta, cinta-cinta kembar.